pagi. Selamat pagi Pak Johan, silakan. Ya, terima kasih pada Kompas yang berani mengangkat isu ini. Banyak yang lupa bagaimana negeri kita ini dibentuk dari zaman dahulu itu. Oke, minoritas dilindungi dalam negeri Pancasila ini. Nah, kita perlu pimpinan yang ditegas, jelas aja lah. Kalau tidak Pancasila seperti yang kita lihat-lihat akhir-akhir ini, ya jangan dipilih lah. Makasih. Pak Budi, selamat pagi. Kalau saya sih sepertinya Kompas itu untuk kondisi sekarang, Bu, ya itu seperti berlebihan. Karena kita lihat sendiri di DKI, ya, Ahok bisa jadi wapres, Ahok bisa jadi bupati di Belitung Timur, ya, padahal 90% adalah mayoritas yang berbeda dengan Ahok gitu. Ada memang kejadian-kejadian kecil di Bogor gitu dan lain, itu lebih karena memang ada pemimpin yang punya pandangan sektarian gitu. Seharusnya itu bisa dihandle sama pemerintah pusat. Jadi memang masalahnya pemerintah pusat. Saya melihat kalau pemerintah pusatnya militer, justru dia mendapatkan istilahnya benefit. Karena dengan masyarakat yang kacau, terbagi-bagi oleh sektarianisme atau SARA, ya pemerintah militer ini mendapatkan keuntungan gitu. Dia bisa main-main untuk power game. Jadi dalam tulisan Kompas itu, untuk kondisi sekarang ini masyarakat kita pada umumnya sudah cerdas, ya. Tapi memang sebagian kecil, ya, yang silakannya kalau sebagian kecilnya jadi bupati, jadi menteri, ya apalagi kalau jadi presiden itu bahaya banget itu. Nah jadi mungkin fokusnya adalah kepada yang ngejagain deh, masyarakat harus cerdas, jangan pilih small group yang radikal. Sementara pemerintah pusat kita harus ngawasin, ya, militer ini, Bu. Militer bisa main-main ini, ya. Gitu. Kita terus terang aja, kasih. Terima kasih kembali. Selamat pagi Pak Jerry. Pagi. Silakan Pak. Kalau menurut saya, yang tadi komentar soal berpilihan, ya, ada benarnya, ada enggaknya juga. Maksudnya persoalan masih tetap ada, tapi juga Indonesia memberikan imposan toleransi kepada minoritas. Wah, tadi ada juga Maria Kamisu dan lain-lain lah, ya. Belum termasuk yang di Indonesia Timur yang pimpin yang sangat non-muslim gitu. Ya, itu benar sih ada perbaikan gitu. Tapi yang paling penting nih, yang paling santer itu mengenai kita Yasmin di Bogor. Gimana presiden kita nih, SBY, yang menurut saya presiden paling terburuk yang sudah ada Indonesia, kelihatannya aja oke, ngomongnya akademisi gitu, ya akademisi, tapi isinya paling jelek. Ya, jadi menurut saya harus pedas memang pemimpin di Indonesia ini. Seperti yang tadi dibilang, pemimpin sektarian gitu, yang gak banyak. Sikatannya seperti yang Roviano ngomong, yang sedikit-sedikit itu yang kayaknya aneh, ngaco, ya, jangan ikut. Itu dia jelas-jelas yang begitu kan sesat, gitu. Jadi disikat aja, yang takut-takut, gak ada ham-haman kalau untuk kebenaran. Nah, terus mengenai apa namanya, pemimpin memang, ya sekarang presiden sih saya anggap ya terburuk. Ya saya kasih contoh deh, yang sisi lain sedikit ya, Menteri Perdagangan tuh. Itu dia kayak hebat aja sekarang ikut konvensi. Padahal dia harga-harga naik gara-gara dia 3 kali itu rata-rata dan sekarang. Dia kayaknya ketawa aja ke presiden juga kayak belakang gak denger. Ini mementingkan diri sendiri, pemimpin yang mementingkan diri sendiri ini yang gak tegas nih. Ini cermin dalam kondisi yang dimaksud sekarang nih mengenai minoritas tadi. Juga masalah gereja di apa di Bekasi itu, KPP. Masa orang mau ke gereja dihalang-halangin? Nah, kalau minoritas juga gobloknya minta ampun gitu. Orang emangnya mau ke diskotik, orang mau beribadah kok dihalang-halangin, nggak boleh, IMB dicabut, negara diem aja. Dan keterlaluan, Mbak. Makasih, Mbak. Pak Patrick, selamat pagi. Pagi. Silakan. Ya, saya kira memang kita sedih ya. Kalau tadi, kalau Bapak yang nomor dua tadi sampaikan masalahnya sedikit ya, kecil itu salah besar. Jadi beliau nggak mengikuti di daerah-daerah ya, kita jangan lihat di Jakarta aja ya, di Jabodetabek misalnya, di Bogor, di daerah-daerah banyak sekali peristiwa yang memang penindasan dalam tanda kutip ya, terhadap kaum minoritas, dan padahal kaum minoritasnya adalah bangsa negara Indonesia sendiri, dan agamanya juga diakui oleh Pancasila, yang memang sangat memprihatinkan. Dan ini kalau tidak ada ketegasan dari pemerintah, ya bahaya, bangsanya akan hancur. Dan menurut saya, ya tadi sampaikan Pak Ahok kepilih, ya itu pada DKI mengalami kemajuan, ya ketegasan dalam memilih yang memang sudah mestinya jadi teladan dari negara lain, ya misalnya dari lain ya. Dan menurut saya, sudahlah yang pemimpin sekarang ya, pemimpin sekarang, aparat sekarang, pemimpin DPR yang sekarang, udah ganti. Kita tahun ini kan tahun pemilihan umum. Nggak usah dipilih lagi tuh. Demokrat, Golkar, itu nggak usah dipilih lagi. Kasih kesempatan partai-partai yang lain untuk memimpin. PDIP, Gerindra, Hanura, yang Nasdem, suruh memimpin. Gantian, kita lihat prestasinya bagaimana. Nah itu dari kalau kita pinter, jangan dipilih lagi. Karena udah parah ini pemerintahnya sekarang. Nggak ada ketegasan sama sekali. Sambil contoh, zaman Pak Harto, teroris apa sebanyak tahun ini, apa sebanyak pemerintahan SBY, lebih parah karena kita nggak tegas dulu. Zaman Pak Harto, ada yang nggak benar dikit disikat sama Pak Harto, dan masyarakat merasakan aman kan, itu loh, negara kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri kokoh. Sekarang sangat bahaya, teroris semakin banyak dan susah diberantas karena kita nggak tegas. Termasuk pemerintah mulai di daerah. Nah inilah saya bilang, jangan dipilih lagi pemilu tahun ini yang sekarang pemimpin ini. Saya kira itu pendapat saya. Terima kasih. Pak Alex, selamat siang. Ya, selamat siang. Komentar Anda, Bapak? Ya, memang kondisi bangsa kami sedang apa ya, harus marah pembahasan itu. Karena hasil contoh tidak jauh, mungkin kita sudah sampai 5 kilo dari rumah presiden, pernah juga diarahkan oleh katanya juga gereja-gereja lain di Bogor, dan mungkin mungkin pada kita juga kita nangis lah melihat kondisi COVID. Pak Alex, agak kurang terdengar Pak. Ya, jadi begitu. Sudah pas betul itu apa yang ditulis oleh Kompas itu, memang Republik ini sedang kacau balau persatuannya. Saya hanya berdoa aja jangan terjadi persaudaraan seperti di negara-negara. Pak Hendro. Iya, selamat pagi Mbak. Iya, selamat siang Pak Hendro, silakan komentarnya. Ya, selamat siang, betul. Iya, jadi sangat menyedihkan ya, karena setahu saya penduduk Indonesia asli semuanya, artinya itu baik dulu dari beragam suku Melayunya maupun etnis Tionghoa dan sebagainya, dan India, Arab, dan itu sebetulnya toleran karena mereka bisa itu berdampingan selama berabad-abad Indonesia. Nah sejak reformasi itu bannya pecah atau mungkin balonnya meletus ya, dengan kedatangan kaum-kaum radikal dari luar ya, yang ekstrim agama, yang mengatasnamakan kebenaran. Nah inilah yang pemecah belah bangsa. Saya yakin suku bangsa asli di Indonesia semuanya, baik Tionghoa maupun Arab dan India, akan bersatu padu. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Hendro. Kita akan penelpon berikut. Pak Henry, selamat siang. Iya Mbak. Jadi saya bilang kata kuncinya cuma gini aja Mbak. Sebentar lagi kita pemilu. Kita memilih pemimpin kita yang punya watak dan moralnya baik Mbak. Dia bekerja untuk mementingkan rakyat, bukan partainya atau kantongnya sendiri atau keluarganya sendiri Mbak. Jadi yang sekarang rakyat, kembali lagi untuk nanti kita yang dibaik ke depan. Gitu aja Mbak, makasih. Pak Zainal, selamat siang. Iya, pasalnya komentar ya Pak. Begini, Bo. Kalau masyarakat kita itu sebetulnya ada masalah dengan perbedaan ya. Kalau saya lihat ya kan, sebetulnya sekarang banyak orang yang sudah dipilih masyarakat. Cuman masalahnya kan dengan elit politik kita tuh. Elit politik kita itu masih menggunakan begitu. Jadi suku dan agama itu untuk alat politik untuk mencari masa itu lewat itu imamnya. Itu ya elit-elit kita yang di atas sebetulnya. Terima kasih.